السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentu tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-45, kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya, ma'asyiral muslimin, sudah kita kaji beberapa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sifat al-'ulu, Allah itu maha tinggi. Begitupun ada sifat al-kalam, Allah itu berbicara, berfirman. Begitupun sudah kita bahas tentang al-istiwa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Kali ini muallif rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan tentang sifatul wajah, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, al-wajhu dalam bahasa Arab memiliki arti dalam bahasa Indonesia wajah. Jadi kata wajah dalam bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab al-wajhu, dalam bahasa Indonesia wajah, satu kata ya, memiliki kata yang sama dan tentunya maknanya pun secara umum sama. Al-wajhu atau wajah, kata beliau, min sifatillah ta'ala az-zatiyah, adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala az-zatiyah, jenisnya sifat zatiyah. Karena ada sifat fi'liyah seperti kalam itu fi'liyah, istiwa itu fi'liyah, artinya sifat yang terkait dengan perbuatan. Adapun al-wajhu atau wajah, dia adalah min sifatillahi az-zatiyah, di antara sifat-sifat Allah zatiyah secara zatnya. Al-thabitatu lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salafi. Dan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, dan Ijma'. Jadi kalau ada yang bertanya, dari mana Anda menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita katakan berdasarkan dalil Quran, berdasarkan dalil As-Sunnah As-Sahihah, dan berdasarkan Ijma' atau kesepakatan para ulama salaf, ya, yaitu generasi yang terbaik, qurunul mufaddalah, qurun atau zaman yang istimewa, zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, zamannya tabi'ut tabi'in. Lalu dikatakan di sini, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu man 'alayha fan. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini akan fana, akan binasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Rabb kalian, dzul jalali wal ikram, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Jadi segala sesuatu Allah katakan akan binasa. Kullu man 'alayha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini fana, akan binasa, akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ini dalil dari Al-Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, an rabbihi, dari Rabbnya azza wa jal, atau terkait dengan Rabbnya. Rasulullah berfirman terkait dengan Rabbnya, terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, hijabuhun nur, hijabnya Allah itu adalah cahaya. Hijabnya kita tahu, ya, hijab, pembatas. Hijabuhun nur, kata hijab pun dipakai dalam bahasa Indonesia, ya, hijabuhun nur, hijabnya Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau seandainya hijab itu disingkap, kata Rasulullah, kalau seandainya hijab itu dibuka, la akhraqat sabahat wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau seandainya hijab itu dibuka, niscaya cahaya wajahnya atau keagungan wajahnya akan membakar semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, bahwa Allah hijabnya adalah cahaya, dan seandainya hijab itu disingkap atau dibuka, maka akan terbakarlah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membakar, keagungannya akan membakar semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada sesuatu pun yang luput, yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadithil Harith al-Ash'ari marfu'an, dalam hadis al-Harith al-Ash'ari secara marfu' disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, idza kumtum ila salah fala taltafitu, kalau kalian melaksanakan salat, maka jangan kalian melirik ke kanan atau ke kiri, jangan menengok ke kanan atau ke kiri, fokus kita hadapkan wajah kita ke arah kiblat. Idza kumtum ila salah fala taltafitu, kalau kalian melaksanakan salat, jangan menengok ke kiri dan ke kanan. Fa innallaha ta'ala yaqbalu biwajhihi ila wajhi abdihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan wajahnya ke hadapan hamba yang sedang salat tersebut. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan kalau saya tidak salah diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Takhrijnya sudah kita baca di bab-bab sebelumnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, dikatakan di sini wa ajma'as salafu ala isbati sifatil wajhi lillahi ta'ala. Para ulama salaf, para pembesar sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, qad ajma'u, mereka semua telah bersepakat menetapkan sifat wajah lillahi ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah benar-benar memiliki sifat wajah. Wa 'ala annaha sifatun haqiqiyah, dan mereka yakin bahwa sifat wajah ini adalah sifat yang hakiki, bukan majazi, bukan majas, tapi benar-benar hakiki. Taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dan yang paling pantas dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tumathilu sifatil makhlukin, dan tidak sama dengan sifat makhluk. Tidak sama dengan sifat sifat makhluk. Artinya wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuai atau pantas dengan segala keagungan, kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imamu Abu Hanifah, telah berkata al-imam Abu Hanifah, ya imamnya ahlul ra'yi. Apa kata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala? Lahu yadun wa wajhun wa nafsun. Allah itu memiliki tangan dan wajah. Kama dzakarallahu ta'ala fil Qur'an, sebagaimana hal ini disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Fahuwa lahu sifatun bila kaif, dan sesungguhnya Allah memiliki sifat-sifat tersebut tanpa ditanya bagaimana. Jangan nanya bagaimana. Apakah sama dengan makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Lalu bagaimana? Jangan bertanya bagaimana. Ini perkara gaib, perkara yang untuk kita ketahui berdasarkan dalil-dalil yang sahih, kemudian kita yakini, kita tahu bahwa begitulah sifat Allah. Setelah kita tahu, kita yakini. Tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid yang sifatnya mengenal, mengetahui, setelah itu isbat. Dan kita tidak menolaknya dengan hawa nafsu, dengan logika-logika, akal, kaidah-kaidah filsafat, atau kaidah-kaidah ilmu kalam, dan lain sebagainya. Perkataan Al-Imam Abu Hanifah yang tadi beliau bawakan, ini bisa kita dapatkan dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, disebutkan di sini halaman 37, dan bisa juga dilihat dalam kitab Syarah Tahawiyah Libni Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, ya, di halaman 264. Ya, bahwa Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ya, beliau di antara keyakinannya adalah menetapkan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sudah empat yang kita bahas: sifat ulu, sifat kalam, sifat istiwa alal arsh, dan yang keempat adalah sifat al-wajah. Sekarang memasuki sifat yang kelima. Tentunya sifat Allah banyak. Ini hanya disebutkan beberapa contoh saja yang sering menjadi polemik atau diskusi atau perdebatan di tengah umat-umat Islam. Yang kelima kata beliau adalah sifatul yadaini, sifat dua tangan. Allah disifati dengan tangan. Ya. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, madhhabu ahli sunnati wal jamaah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, anna lillahi ta'ala yadaini thnataini, Allah itu memiliki dua tangan. Wa ya'takiduna annahuma yadani haqiqatani taliqani bijalalillahi ta'ala. Dan ahlu sunnah meyakini bahwa keduanya adalah tangan yang hakiki, bukan majazi. Taliqani yang keduanya adalah layak dan sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Wala tumathilani aidil makhlukin. Dan ahlu sunnah yakin bahwa sifat tangan tersebut tidak semisal, tidak sama dengan sifat makhluk atau dengan tangan makhluk. Wahuma min sifatillahi ta'ala al-dhatiyah. Dan kedua tangan ini pun masuk kategori sifat dhatiyah. Ada fi'liyah, ada dhatiyah. Al-thabitatu lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'us salaf. Dan sifat ini pun adalah sifat yang kita tetapkan bagi Allah berdasarkan dalil Quran, dalil sunnah, dalil ijma'. Kok kias tidak ada? Ya tidak ada kias dalam akidah. Dalilnya hanya Quran, as-sunnah dan ijma', yaitu kesepakatan para ulama salaf. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Shad ayat yang ke-75 ketika Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai?" Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Ya. Begitu pun diriwayatkan An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qaal, dari Abdullah ibni Mas'ud berkata, jaa habrun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, laki-laki ini berkata, ya Muhammad, ya Abul Qasim, ya Rasulullah, ya Abul Qasim, innallaha. Jadi ada laki-laki yang datang kepada Nabi lalu berkata, innallaha, sesungguhnya Allah yumsikus samawati yawmal qiyamah ala isba'. Ya Rasulullah, kata laki-laki ini, sesungguhnya Allah akan menggenggam langit pada hari kiamat dengan jarinya, dan bumi akan digenggam dengan jarinya, air akan digenggam dengan jarinya, wasairul khalqi alal isba, dan semua makhluk akan digenggam dengan jarinya. Summa yahuzzuhunna fayakul. Lalu laki-laki ini berkata, setelah Allah menggenggam semua makhluknya, Allah goyangkan, Allah goncangkan, maka Allah berfirman, anal malik. Allah berfirman setelah itu, anal malik. Mendengar hal itu, para pemirsa Niaga TV, apa yang terjadi? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tertawa, beliau tersenyum. Ta'ajuban mimma qala al-habr. Karena merasa takjub, Rasul takjub dengan apa yang dikatakan oleh al-habr tersebut. Tasdiqan lahu, sebagai bentuk pembenaran kepadanya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam membaca firman Allah sebagai bentuk pembenaran atas yang dikatakan oleh seorang sahabat tersebut. Nabi membaca firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was-samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ketika mendengar ucapan-ucapan al-habar, ya, terkait nanti hari kiamat Allah menggenggam langit, menggenggam bumi, menggenggam makhluk, semuanya digenggam lalu digoncangkan oleh Allah sambil berkata, anal malik, Rasulullah memberikan pembenaran sambil berkata, sesungguhnya Allah telah berfirman, wama qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak memuliakan Allah dengan semestinya. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit, ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi akan Allah genggam kelak pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminihi, dan langit akan digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Hadis riwayat siapa ini? Pemirsa Niaga TV. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang ingin ditakwil oleh ahli takwil. Enggak bisa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitupun diriwayatkan dari Ubaidillah, annahu nazara ila Abdullah ibn Umar, bahwa satu ketika dia melihat Abdullah ibn Umar, sahabat Nabi, yahki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar sedang bercerita tentang Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Abdurrahman ibn Muqassam atau Maqsam melihat Abdullah ibn Umar sedang menceritakan Nabi. Sahabat menceritakan apa yang mereka lihat dari Nabi. Apa kata Abdullah ibn Umar? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'khudullahu azza wa jalla samawatihi wa ardihi biyadaihi. Rasulullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mengambil langit dan bumi dengan tangannya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, anallah, akulah Allah. Jadi mirip dengan hadis sebelumnya, riwayat Bukhari dan Muslim. Allah mengambil dengan tangannya langit dan bumi, kemudian berfirman, anallah, aku adalah Allah. Wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha. Dan saat itu Ibnu Umar mencontohkan ucapan Nabi dengan gerakan. Bahwasanya Ibnu Umar melihat Nabi menggenggam tangannya dan membukanya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam ketika menceritakan bahwa Allah menggenggam, maka Nabi berkata seperti ini. Ketika mengatakan Allah membukanya, Nabi berkata seperti ini. Artinya apa yang diucapkan oleh Nabi ditegaskan oleh gerakan isyarat. Yang ini tidak mungkin menunjukkan kepada majas. Ini adalah penegasan bahwa tangan adalah tangan yang hakiki. Bagaimana? Enggak ada yang tahu. Apakah sama dengan makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Yang pasti dia maha sempurna, dia maha agung, dia maha tinggi. Dan kita hanya menetapkan ma tsabata bil kitabi wasunnati wal ijma', apa-apa yang ditetapkan oleh Quran, sunnah dan ijma'. Jelas para pemirsa Niaga TV, ya. Lalu dikatakan di sini hadis yang tadi kita bacakan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Lalu dikatakan dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibn Amr secara marfu', Rasulullah berkata, innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin an yaminir rahmani azza wa jal. Sesungguhnya orang-orang yang muqsitin, orang-orang yang adil dalam menghukumi permasalahan manusia, kelak akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jal. Wakil tal yadaihi al-yamin, dan tangannya keduanya adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu mereka yang adil di dalam hukum atau keputusan mereka. Wa ahlihim, dan adil terhadap keluarga dan orang-orang yang mereka tanggung. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1827, kata beliau 1827. Warawal Bukhari wa Muslimun, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ya, dalilnya Quran, Sunnah, Bukhari, Muslim. Dari tadi Bukhari, Muslim. Nah, ini kekuatan argumentasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kekuatan argumentasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Mantap argumentasinya, ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu taala an ketika menceritakan hadis syafa'ah, tentang syafaat. Di dalamnya disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam, akhbara, mengabarkan, annal mu'minin, sesungguhnya kelak orang-orang mukmin di padang mahsyar akan berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, khalaqakallahu biyadih, wahai Adam alaihi salam, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya, maka berikanlah kami syafaat. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, wa ajma'u salafu hadhil ummah, dan sungguhnya telah bersepakat salaf, yaitu para pendahulu umat ini, ala anna Allah ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki yadaini, disifati dengan memiliki dua tangan, haqiqataini, yang mana tangan ini hakikat bukan majas, la tumathilani aidil makhlukin, dan tidak semisal dengan tangan para makhluk. Ya, dikatakan oleh beliau dalam penjelasan poin ini, wala yasihhu tahrifu ma'na liyadaini ilal quwwah awin ni'mah, tidak benar mengubah makna tangan dengan kekuatan atau dengan nikmat atau yang semisalnya, sebagaimana yang diyakini oleh al-Asy'ariyah, ya, al-Asy'ariyah. Li wujuhin minha, alasannya adalah yang pertama, annahu sarful kalami an haqiqatihi ila majazin bila dalil. Tangan kalau kita artikan kekuatan atau nikmat, itu artinya kita telah mengubah satu makna yang hakiki kepada makna yang majaz. Dalam bahasa Indonesia kan ada majaz. Majaz. Singa di atas mimbar itu majas, bukan singa. Artinya orang yang semangat berceramah. Kalau kita artikan tangan dengan kekuatan atau nikmat, ini kita telah mengubah dari makna asli ke makna majas. Dan itu tidak ada dalilnya dalam hal ini. Boleh saja kalau ada dalilnya. Dan karena kita bicara agama, ya dalilnya Quran dan Sunnah. Tidak semata-mata dalil akal. Itu yang pertama. Begitupun yang kedua, annahu ma'na ta'bahul lughah, dan itu adalah makna yang tidak diterima secara bahasa. Fi misli siyaqi alladhi ja'at bihil mudhafatun ila Allah. Kalau kita lihat konteks dari ayat yang menetapkan sifat tangan, maka para ahli bahasa menolak kalau itu artinya nikmat atau kekuatan. Karena konteksnya yaitu Allah berfirman, lima khalaqtu biyadai, kenapa engkau tidak sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganmu? Kalau tangan diartikan kekuatan, iblis akan menjawab, ya Allah, kalau engkau ciptakan Adam alaihis salam dengan kekuatanmu, aku pun sama, engkau ciptakan dengan kekuatanmu, lalu kenapa aku harus sujud? Kenapa aku harus sujud? Jadi Allah kan bertanya, ya iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Wahai iblis, kenapa engkau menolak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Sebagian kaum muslimin, ya, yang berpemahaman Asy'ariyah atau Asy'ariyah, mereka berkata, ini artinya kekuatan. Ini secara konteks bahasa atau secara siyak, konteks ayatnya tidak seperti itu. Itu tertolak, kata beliau. Karena kalau seandainya dikatakan iblis, sujudlah kepada Adam, dia itu aku ciptakan dengan kekuatanku, maka iblis akan berkata, ya Allah, aku juga sama, engkau ciptakan dengan kekuatanku. Ini mirip dengan masalah istiwa. Kalau istiwa kita artikan kekuasaan, ya bukan hanya ars yang dikuasai oleh Allah, langit bumi pun dikuasai oleh Allah. Langit bumi pun dikuasai oleh Allah. Lalu apa istimewanya ars? Padahal ars disebut sebagai makhluk yang paling berat, paling besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil atau argumentasi. Begitupun argumentasi yang ketiga, annahu sesungguhnya warada idafatul yad ila Allah bi sighati tasniyah, telah datang penisbatan tangan kepada Allah dengan bentuk dua yadain, dua tangan ya. Walam yarid fil kitab wala fi sunnah wala fi maudhi'in wahid, dan tidak ada dalam Quran dan sunnah bahkan di satu tempat pun idafatu nikmah abil quwwah ila Allah bi sighati tasniyah, yang menisbatkan nikmat atau kuat kekuatan kepada Allah dengan bentuk tasniyah. Ini kajiannya lebih dalam lagi ya. Artinya butuh penjelasan lebih jauh. Baik, ini barangkali, dan di sini banyak disebutkan dalil termasuk perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Ya, dikatakan oleh Imam ini terakhir, qala al-Imam Abu Hanifah fil Fiqh al-Akbar, berkata Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau Fiqh al-Akbar halaman 37. Ya. Dikatakan di sini, wala yuqalu, kata Abu Hanifah rahimahullah, tidak boleh dikatakan inna yadahu qudrah aw nikmah, tangannya Allah itu kekuatan atau nikmat, lianna fihi ibtalus sifah, karena kalau kita artikan tangan dengan nikmat atau kekuatan, kita telah membatalkan sifat. Wa huwa qaulu ahli al-qadar wal i'tizal, ini adalah ucapan qadariyah dan mu'tazilah. Walakin yaduhu sifatuhu bila kaif, tetapi kita mengatakan Allah memiliki tangan, tapi dan kita tidak bertanya bagaimana. Tidak menanyakan bagaimana, kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh dalil-dalil Quran dan sunnah dan juga ijma'. Ini barangkali ma'asirul muslimin yang kita bisa bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Green Village memberikan bukti bukan janji. Dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Green Village sangat diminati. Sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang, sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Green Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Per jam secara kontinu menggunakan fitur pisau pencacah 4 piece dan roller 2 piece. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Lebih halus dan berkualitas, aman dipakai dan mudah dalam perawatan. Telah banyak digunakan oleh pengusaha di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. kunjungi situs kami di www.maksimdo.com. Maksimdo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812-1998 dan juga layanan pesan 1998-1555 dan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Ibu. Ibu Umi. Silakan, Umi. Baik. Baik. Nah, untuk sholat mengganti popoknya. Baik, itu saja, Ibu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, di pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji pembahasan tentang istihadhah. Hari Rabu kemarin kita bahas istihadhah. Itu kondisi di mana seseorang tidak bisa mengendalikan atau dia berada dalam kondisi di mana darah terus-menerus keluar. Dan itu tidak bisa dia kendalikan. Berbeda dengan mohon maaf kencing, buang air besar, itu kan bisa dia kendalikan. Bisa dia tahan, bisa dia tunda. Tapi ini keluar terus-menerus. Begitupun sudah kita bahas tentang salasul baul. Salasul baul itu kasus di mana air kencing keluar terus-menerus. Itu ada hukumnya dalam Islam. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan, apabila orang yang terkena permasalahan tersebut, salasul baul atau istihadhah, hendaknya yang pertama kali dia lakukan adalah membersihkan tempat keluarnya darah. Kalau tempat keluarnya darah sudah dibersihkan, ditutup. Setelah ditutup, dia berwudu. Setelah berwudu, dia sholat. Dan setiap kali sholat wajib berwudu. Artinya, kalaupun dia wudu setelah maghrib dan dia belum batal menjelang isya, tetap saja wajib berwudu. Karena dia tidak sadar darah itu keluar atau kencing itu keluar. Ya. Oleh karenanya, wallahu a'lam bishawab, kalau memang kondisinya sudah memakai popok, ya, lalu kita lihat dulu, sudah basah belum? Sudah ada yang keluar belum? Kalau masih kering, ya tinggal dibantu untuk wudu. Tinggal dibantu untuk wudu. Tetapi kalau memang sudah ada basah, ya tentunya kita bersihkan dulu. Ya, seorang anak sebagai bentuk baktinya kepada orang tua, dibersihkan. Ya, ya kita ingat-ingat saja bahwa dulu pun kita waktu masih kecil seperti itu. Kita bersihkan, ya kita sucikan dari najis. Setelah itu kita tutup lagi dengan popok yang baru misalnya, lalu setelah itu kita wudukan, lalu sholat. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika kita baca Al-Fatihah dalam keadaan sir seperti di sholat asar dan zuhur? Ada bacaan ra yang kurang dalam takrirnya atau bergetarnya. Padahal kita sudah membetulkannya bahkan sudah ketiga kali. Misalnya dalam Ar-Rahmanir Rahim. Apakah kita lanjut saja ke ayat Al-Fatihah selanjutnya? Kalau lisan saya dalam bacaan ra, alhamdulillah normal. Dilanjut saja, ya. Artinya, saya khawatir malah jatuh kepada was-was. Ya, jatuh kepada was-was. Ya, baca saja seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa ra. Ar-Rahmanirrahim. Tebal ya, Ar-Rahmanirrahim. Ra. Ya dibaca. Dan tidak perlu kita terlalu apa? Terlalu terperinci seperti tahsin Quran, seperti di hadapan syekh misalnya, tidak. Ya dibaca saja. Ya dibaca saja. Selama makharijul hurufnya benar, tempat keluarnya benar, dibaca dengan kaidah-kaidah membaca, ya saya rasa sudah bismillah. Ya tidak perlu terlalu rinci seperti itu, ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh mengucapkan selamat tahun baru Islam dan selamat ulang tahun? Allah alam bissawab, ya. Saya rasa Allahu a'lam bishawab, ya. Kalau ucapan selamat ini sebagai bentuk anggapan bahwa tahun baru adalah hari besar dalam Islam, itu saya khawatir cenderung menyerupai orang-orang Barat, di mana mereka biasa mengucapkan apa? Happy apa namanya New Year's atau apa namanya selamat tahun baru. Dan Islam, Allahu a'lam bishawab, dari sebatas yang saya tahu itu tidak ada ucapan seperti itu dari Rasul atau para sahabat atau para imam misalnya, apabila tahun baru maka ucapkanlah tahniah, ucapan selamat. Itu saya tidak tahu. Karena memang kalau kita kembalikan ke dalam dalil-dalil hadis, itu tahun hari raya dalam Islam cuma dua. Ya, hari raya dalam Islam itu cuma dua, yaitu Idul Fitr itu dan Idul Adha. Itu dua hari raya di mana kita bertahniah, yaitu mengucapkan selamat. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat datang ke kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah memiliki hari-hari di mana mereka berpesta pora. Maka Nabi berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Apakah pergantian tahun adalah hari raya bagi orang Islam? Bukan. Ya bu? Bukan. Tapi sekedar kita katakan, alhamdulillah sudah tahun yang baru, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, itu normal-normal saja. Tapi tidak perlu menyalakan petasan, berpesta pora, enggak perlu. Alhamdulillah kita sudah di tahun baru. Umur kita berkurang lagi, gitu. Umur kita berkurang lagi. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Sekedar mengucapkan kalimat seperti itu, saya rasa tidak masalah. Begitupun mengucapkan ulang tahun. Dalam Islam tidak dikenal istilah mengucapkan ulang selamat ulang tahun, misalnya tidak. Ya, tidak dikenal hal seperti itu. Bahkan itu tasyabbuh. Menurut ahli kristologi, orang yang biasa mempelajari kekristenan, ya, beberapa ustazah saya dengar dan ustaz mengatakan ternyata itu memang kebiasaan yang khusus bagi mereka, artinya bukan kebiasaan umat Islam, ya. Dan bagi kita bahwa bertambahnya umur pada hakikatnya berkurang, walaupun secara pandangan umur kita bertambah, sebenarnya berkurang. Artinya kalau jatah 60 misalnya, kalau sudah 40 berarti berkurang, ya, berkurang jatah hidupnya. Artinya dia makin dekat kepada kematian. Ya. Tapi artinya ya sekali lagi tidak dikenal dalam Islam ucapan mengucapkan selamat ulang tahun. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau salat witir atau tahajud, apakah bacaannya dizaharkan atau disirkan? Dijaharkan, tetapi sekedar didengar saja oleh telinga kita. Kecuali kalau berjamaah, ya. Tapi kalau kita munfarid sendiri, ya dijaharkan sekedar terdengar oleh telinga kita. Jangan sampai tidak ada suara sama sekali. Allah alam bishawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita menyumbang untuk orang yang meninggal, yang dipastikan keluarganya mengadakan tahlilan? Tergantung maksud menyumbang itu apa. Kalau maksud dari menyumbang adalah mengamalkan sabda Nabi, isna'u li Ali Ja'far ta'aman fa innahum qad atahum ma yashghalahum. Rasulullah berkata, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya mereka telah datang kepada mereka hal yang membuat mereka sibuk, tidak sempat masak dan lain sebagainya, buatkan masakan. Kalau maksud kita memberikan makanan, minuman atau uang sekedar untuk sebagai bentuk bentuk simpati, berduka, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi lain cerita kalau dia datang kepada kita minta tolong dong, saya mau mengadakan acara ini. Misalnya acara 100 hari atau sekian, itu tidak. Ya tidak boleh kita ta'awun dalam perkara yang dilarang oleh syariat. Allah alam bisa. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keyakinan Asy'ariyah itu termasuk musyrik? Kenapa disebut musyrik? Musyrik itu menyekutukan Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini lebih kepada pemahaman. Jadi mereka memahami asma wa sifat, ya, tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat. Karena mereka mentakwil, terpengaruh oleh filsafat atau kaidah-kaidah akal, ilmu kalam dan yang lain. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan mereka musyrik. Ya mereka orang Islam, sama seperti kita semua orang Islam yang berusaha mengamalkan agama dengan sebaik mungkin. Ya, lalu mereka begitu pemahaman mereka. Walaupun mungkin nawaya maksud mereka bagus, maksudnya misalnya untuk mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, itu niat mereka. Tetapi niat yang bagus kata para ulama harus diikuti dengan cara yang bagus. Kita ingin mensucikan Allah dari sesuatu yang menyerupai makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana caranya? Ikutin Rasul dan para sahabat. Bagaimana? Apakah Rasul dan para sahabat ketika mereka ingin mensucikan Allah dari sifat yang lemah atau dari menyerupai makhluk, ya, dari menyamai makhluk, apakah dengan menolak sifat-sifat tersebut, apakah dengan menetapkannya, tapi mengatakan ini kama yaliku bijalalihi, ini adalah sifat yang sesuai dengan keagungan, wala tumathilu sifatil makhlukin, dan tidak semisal dengan sifat makhluk. Itu yang mereka lakukan. Mereka mensucikan Allah dari sama dengan makhluk, tetapi bukan dengan menafikan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Quran dan Sunnah, tetapi menetapkannya tanpa tamsil, tanpa menyerupakannya, tanpa takwil, tanpa takyif, tanpa taktil, tanpa tahrif, yang sudah kita bahas itu semua. Ya, mereka menetapkan sifat-sifat itu tanpa mengubah maknanya, tanpa mengubah lafaznya, tanpa menolak kandungannya, tanpa menanyakan bagaimana, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Itu yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya dari Garut Selatan. Pertanyaannya, dosa apa? Bagaimana? Apa ini? Coba diulang lagi. Dosa apa? Bagaimana? Suami punya istri di Sumatera, anak 3, tapi karena ada masalah di sana, dia pulang ke Garut, lalu kenal sama saya, dia ngajak nikah pertamanya, saya gak mau, karena dia punya istri. Tapi dia bilang mau dicerai, setelah banyak cerita singkat, saya mau nikah sama dia, asal syarat ceraiin istri kamu, kata kamu ya, katanya. Tapi nyatanya sampai sekarang sudah 5 tahun bersama saya, gak dicerai juga. Kalau nafkah anak dikasih tiap bulan, tapi katanya buat anak aja. Apa dengan seperti itu suami saya berdosa? Dan apakah saya berdosa juga? Allah alam bisawab, ya, seorang wanita, ya, mudah-mudahan Allah berikan kita semua petunjuk. Tidak boleh mengatakan kepada seorang laki-laki, saya menerima pinanganmu, saya menerima ajakanmu untuk menikah dengan syarat engkau menceraikan istrimu yang pertama. Itu haram. Tidak boleh dalam Islam seperti itu. Ya, tidak ada perbuatan yang paling buruk, ya, dan paling disukai oleh setan melebihi perbuatan memisahkan suami dan istri. Bahkan di Al-Quran disebutkan memisahkan suami dan istri adalah termasuk sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Di antara bentuk sihir itu adalah tafriq, memisahkan suami dengan istri. Tidak boleh. Bahkan seorang istri tidak boleh meminta cerai dari suaminya tanpa sebab yang syar'i, apalagi orang lain. Tidak boleh. Ya haram. Ya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau memang suami belum mencerai, alhamdulillah biarkan mas. Dia kalau memang masih istrimu, ya berikan hak-haknya. Dia punya hak nafkah. Dan juga engkau, dia punya hak darimu agar engkau mencampurinya. Kasihan dia mas. Datang sana pulang ke Sumatera. Ya berikan nafkah. Harusnya seperti itu. Ya. Dan suami zalim, kalau dia hanya memberikan uang saja dan tidak memberikan nafkah batin, orang bilang ya nafkah batin, tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kita menzalimi manusia. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Tebing Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, tolong kita. Allah ibarik fik. Mau berpen, mudah-mudahan hidupnya kepada Allah ya Ustaz ya. Iya. Kepada Allah. Tadi kita sudah tidak lagi punya apa-apa gitu, Ustaz, sampai berlaku juga sudah hutang di warung gitu Ustaz ya. Ada bantuan gitu Ustaz dari pemerintah gitu. Tapi kita merasa kita belum layak dapat gitu, karena di situ kan ditinjau dari segi rumah sendiri gitu kan Ustaz, dan rumahnya juga sudah permanen. Tapi saat itu memang hak kita tuh gimana ya Ustaz ya, sementara kita memang sudah di titik yang sudah gak punya apa-apa, jadi apa boleh kita menerima itu ya Ustaz ya. Baik Ibu, itu saja Ibu. Itu Ustaz ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kaum muslimin. Hari ini ujiannya luar biasa. Ya, ujian yang ditimbulkan dengan COVID-19 ini multidimensi. Bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga menyasar sisi ekonomi, sosial, bahkan kejiwaan manusia. Kalau kita periksa rumah sakit jiwa, barangkali akan meningkat kondisi orang yang sakit dan dirawat. Karena tekanan mental yang terus-menerus, ketakutan yang terus-menerus, rasa sedih yang terus-menerus, itu tekanan mental yang begitu luar biasa. Banyak orang yang gak tahan, imannya lemah ya, akidahnya lemah, akhirnya stres dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan, kesabaran, dan jalan keluar dari permasalahan kita. Ya kalau memang kita diberikan, jangan ditolak. Nabi melarang menolak pemberian. Ya Nabi melarang kita menolak pemberian. Asal tidak meminta. Kalau kita tidak meminta, lalu kita diberi, Nabi melarang umatnya menolak pemberian. Tahadu tahabu. Saling memberilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Apalagi kita mendapatkan, memang kita butuh, alhamdulillah. Tapi kan Ustaz, rumah saya misalnya sudah permanen, tidak ngontrak, itu disyukuri. Tetapi kadang banyak orang, apalagi setelah masa pandemi ini, rumah dia punya, ya dia tidak mengontrak, alhamdulillah rumahnya lumayanlah layak untuk dia tempati. Ya, tetapi ekonomi dia hancur, dikarenakan tadi krisis yang tidak berujung ini ya, sampai sekarang masih terus menerus seperti ini. Apakah dia boleh menerima? Ya tidak masalah. Dia diberi, dia tidak meminta, ya dia terima. Ahlan wa sahlan, terima kasih, jazakumullah misalnya. Kita ambil, kita gunakan untuk kebutuhan kita. Enggak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Silahkan dipakai. Allah alam bissawab. Dari hamba Allah di Tegal, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kebiasaan di Indonesia, bila satu jamaah berdoa bersama setelah selesai diakhiri dengan baca Al-Fatihah, kemudian disambung dengan doa lagi, itu ada dalilnya enggak? Kalau pertanyaan ada dalilnya, apakah Nabi pernah melakukannya? Yang saya tahu tidak. Nabi setelah sholat itu berzikir, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Iya. Yeah. Artinya mendawamkan berdoa rutin berjamaah setelah selesai sholat itu diantara perkara yang baru, yang menurut saya perkara baru. Terus menerus dilakukan tiap sholat dengan doa yang sama, ya diaminkan bersama-sama, dan itu dikerjakan terus menerus seolah-olah begitulah sunnah dari Nabi. Menurut saya tidak. Ya, oh, Ustaz, berarti kalau kita habis sholat nggak boleh berdoa? Ya berdoa silahkan. Tetapi merutinkan satu amalan dengan tata cara tertentu, dengan lapas tertentu, terus dibaca setiap kali di waktu-waktu tertentu, itu butuh dalil. Ya, dan kita tidak mendapatkan dalil seperti itu. Dan berdoa itu kalau kita bicara sholat, yang paling bagus itu adalah antara azan dan iqamah, ketika sujud dan sebelum salam. Begitu kata petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissalam. Pertanyaan yang kedelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri baru sakit keras untuk mohon kesembuhan, apa dengan menyedekahkan hartanya? Bagaimana Ustaz, terus berapa persen istri punya penghasilan sendiri? Ya silakan bersedekah. Ya bersedekah dengan niat kesembuhan. Datang ke rumah orang-orang miskin, anak-anak yatim, para penghafal Quran, berikan sedekah. Lalu setelah itu berdoa, ya Allah, tadi saya bersedekah, insya Allah ikhlas karenamu ya Allah. Ya kalau seandainya sedekah itu memang kau terima dariku ya Allah, sembuhkanlah sakitku, gak ada masalah. Ya itu namanya tawassul dengan amal-amal soleh. Dan itu diperintahkan. Ya itu diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissalam. Pertanyaan yang kesembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ustaz mengadakan acara ulang tahun untuk cucunya dengan meriah. Iya. Nah, itu dia berarti belum paham. Ustaznya belum paham. Harus dikasih tahu. Ustaz itu mencontoh orang-orang non-Islam misalnya. Ya, itu tidak dicontohkan dalam Islam misalnya. Kita kasih tahu kalau memang kita bisa kasih tahu. Ya, tidak seperti itu ya. Ustaz itu adalah teladan, hendaknya dia bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ya. Tetapi bukan berarti karena ustaz yang melakukan oh berarti boleh, belum tentu juga boleh. Ya, setiap orang itu kadang diambil, kadang ditolak. Kecuali Rasulullah, pasti kita terima terus. Adapun manusia, kadang dia enggak paham atau kadang dia lalai, kadang dia maksiat dan lain sebagainya. Baik, ada penelpon yang masuk, Ibu Anwar. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Ustaz. Halo? Iya, silakan. Saya mau bertanya, Ustaz, saya ini kelihatan salah satunya ketiduran. Menurut saya dengar di beberapa ceramah, itu bisa diganti dengan salat tahajud 12 rakaat. Diganti dengan salat? Salat tahajud dan mungkin 12 rakaat. Iya. Iya, pada siang hari sudah kita sholat duha misalnya. Iya. Karena ini kan saya kurang jelas, Ustaz. Apakah kita sholatnya tahajud itu berkah itu sampai 8? Terus yang empat itu witir gitu. Baik. Terus terkadang witir untuk pada dua-dua, terus kan gue sempat kecahat dengan salam dua kali atau salam sekali. Itu agak bingung, Ustaz, pemaksanaannya. Baik, itu saja, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahajud ya, Allah katakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam itu salat tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan untuk kalian. Tahajud tentunya wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahajud adalah sesuatu yang wajib bagi Nabi, oleh karenanya tidaklah beliau meninggalkannya kecuali beliau mengqadanya. Itu kebiasaan Nabi. Jadi kalau beliau meninggalkan tahajud, maka beliau mengqadanya di waktu duha. Hanya saja beliau genapkan yang tadinya 11 jadi 12. Bagaimana pelaksanaannya? Ya seperti salat duha, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi yang tadinya ganjil 13 digenapkan. Dan hukum asalnya salat sunnah itu masna-masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Maka kalau ibu misalnya biasa 6 rakaat, 4 tahajudnya, 3 witirnya jadi 7, berarti genapkan jadi 8, 2, 2, 2, berarti 4 kali salam. Ya, itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi dari yang ganjil digenapkan. Kalau 11 berarti jadi 12. Bagaimana caranya? 2, 2, 2, 2 sampai berarti 6 kali salam. Allah alam bissawab. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bacaan salat wanita hanya bergumam tanpa ada suara? Harus dengan suara ya, harus dengan suara, tapi suara yang lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak bisa begitu. Ya, harus ada suara, bergerak mulutnya. Ya, disebutkan oleh para sahabat, kami melihat Nabi sholat dan kami menyaksikan janggutnya bergerak-gerak. Maksudnya janggutnya bergerak-gerak, apa namanya? Baca ya, A, begitu, A, Ba, Ta, itu kan gerak janggutnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan harus dibaca, harus ada suaranya. Karena kalau tidak ada suaranya, ya apa, tidak disebut membaca dalam arti ada makharijul huruf, ada hukum-hukum di sana. Jadi dibaca, tapi dengan suara yang lirih, hanya terdengar oleh dirinya. Allah alam bisawab, ini yang barangkali bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.